Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adallahu wa iyyakum minan nar. Qala Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala fi kitab al-Ubudiyyah. Ya Syekh, Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala beliau berkata di dalam kitabnya itu Al-Ubudiyyah, wa haula'i alladziina yashhaduna al-haqiqah al-kauniyyah. Dan orang yang dia hanya menyatakan atau menyaksikan, mempersaksikan al-haqiqah al-kauniyyah, wa hiya rububiyyatihi ta'ala li kulli syai'in wa yaj'aluna dhalika mani'an min atba' amrihi ad-dini asy-syar'i 'ala maratib fi dhalal. Jadi orang yang menetapkan tentang takdir, ya, itu berkaitan dengan rubiyyah Allah, wa hiya rububiyyatuhu ta'ala li kulli syai'in, atas segala sesuatu. Pada dasarnya mereka itu ya ja'aluna dhalika mani'an, yang mereka inginkan adalah menolak untuk mengikuti perintah agama yang syar'i. Jadi dia tidak mau menjalankan ibadah, tidak menjalankan ketaatan kepada Allah. Intinya seperti itu. Jadi mereka mengatakan, ya, kami berbuat dosa ini karena sudah takdir. Berbuat syirik sudah takdir. Berbuat maksiat yang lain itu sudah takdir Allah, ya. Jadi tidak ada pilihan bagi kami. Tidak ada keinginan juga dari kami. Itu ucapan-ucapan kufur. Bahkan ini juga termasuk a'zam akfar, ya, a'zam kufur minan nasar wal yahud, lebih kafir daripada orang Yahudi dan orang Nasara. Nah, tentunya sesuai dengan apa? Tingkatan kesesatan yang ada pada mereka. Nah, jadi mereka itu yungkirun asy-syari'ah, ya. Jadi mereka itu menolak syariat, tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau menjalankan perintah Rasulnya. Mutanaqidun wa hum la yahtajuna bil qadar fi kulli syai'. Yukhalifuna fi asy-syari'ah. Tentunya, ya, mereka menjadikan dalil bahwasanya menetapkan takdir itu ya, apabila menyelisihi syariat. Ya. Kalau dia sudah menjalankan kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, itu mereka bilang ini sudah takdir. Ya. Jadi mereka mengatakan apa? Wa kullul af'al minal kufur wal iman sawa. Jadi orang yang dia itu melakukan suatu perbuatan kekufuran, melakukan perbuatan keimanan, itu sama. Karena li'annaha muqaddar. Karena sudah ditetapkan. Itu siapa? Anggapan mereka yang menjadikan apa? Takdir. Hanya menetapkan takdir, tapi tidak sesuai dengan syariat. Nah, inilah mereka yashaduna al-haqiqah al-kauniyah. Namun ternyata mereka juga li'annahum la yahtajuna Allah la yastati'una ay yahtaju bil qadar fi kulli syai. Akan tapi mereka juga sebetulnya tidak berhujjah atau berdalil dengan seluruh apa yang sudah terjadi yang ada pada diri mereka. Jadi mereka itu berdalil dengan al-qadar, dengan takdir ini, itu balhum yahtajuna fi umur din. Fa'idha taraku al-wajibat ihtaju bil-qadar. Jadi dalam perkara agama, ketika mereka meninggalkannya, ya, tidak sholat, tidak puasa, berbuat sewenang-wenang, berbuat zalim dan sebagainya, itu mereka berdalil ini sudah takdir. Ya, mau apa lagi? Sudah takdir. Namun wa idza ya fa'alu al muharramat ihtajul qada walakin fi umur dunya, tapi kalau dalam perkara dunia ternyata la yahtajuna bil qada, mereka tidak mau, ini sudah takdir. Ya, ingat. Jadi orang-orang seperti ini itu hanya kalau apa tadi? Taraku al wajibat atau juga fa'alu al-muharramat. Ya. Kalau mereka itu meninggalkan kewajiban, melaksanakan yang diharamkan oleh Allah, baru mereka mengatakan ihtaju bil qadar. Ya. Namun sebaliknya, walakin daw fi umuri dunya. Ya, kalau dalam perkara dunia, ya, lahtajuna bil qadar. Mereka tidak mau. Ini sudah takdir, enggak mau. Pasti mereka akan bangkit, berusaha, berupaya untuk merubah, untuk melawan dan sebagainya. Falau darabahu al-insan, misalan, kalau misalkan dipukul orang. Dipukul orang nih. Wah, ini sudah takdir. Harusnya jangan lawan. Kan sudah takdir ya. Ya, kalau misalkan dia berhujjah itu takdir, kalau dipukul orang, jangan lawan. Ya, kan sudah takdir. Ya. Lalu kenapa mereka ketika dia tidak sholat, berbuat kesyirikan. Ya. Sampai dikatakan bahwasanya sayaqul ladina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai. Jadi orang-orang yang telah berbuat syirik, ya, mereka mengatakan kalau Allah menghendaki, artinya ini kan sudah takdir. Jadi itu dianggap kehendak Allah. Kami tidak akan bersyirik. Ya. Kami juga dan nenek moyang kami itu juga tidak akan berbuat syirik, bahkan kami juga tidak akan mengharapkan sesuatu. Itu dalam perkara apa tadi? Perkara agama. Ya. Namun ketika perkara dunia dipukul orang, ternyata ngelawan. Enggak bisa nih. Harus ditegakkan hukum. Harus dikisos. Harus dibalas dan sebagainya. Ya. Naam. La yaqul hada muqaddar alaih. Jadi mereka tidak, ini sudah takdir saya, enggak ada. Ada orang kayak gitu? Enggak bakalan. Ya, pasti ngelawan. Ya. Wa yaskut, kemudian diam aja, enggak mungkin. Bal yutalib bi haqqi, pasti dia akan menuntut haknya. Wa yantaqim man daraba, dan dia akan menegakkan siapa tadi yang sudah mukul saya. Ya. Kita ke meja hukum. Itu kalau urusan apa tadi? Dunia. Nah. Kemudian faghulatum yaj'alun dhalika mutlaqan 'aman fayahtajuna bil qadar fi kulli ma yukhalifuna fi asy-syari'ah. Jadi ada juga orang-orang yang gulu, ya, terutama dari kalangan sufi, ya. Jadi menjadikan takdir itu secara umum, segala sesuatu itu sudah ditakdirkan, kata mereka. Fayahtajuna bil qadar fi kulli ma yukhalifuna fihi asy-syari, selama dia menjalankan atau melakukan pelanggaran syariat, berarti itu sudah takdir. Ya, seperti orang-orang khawas di antara mereka. Orang yang tingkatan ma'rifah, yang tidak terbebani dengan apa? Syariat. Artinya sudah selesai. Yaskut at-takalib. Artinya sudah tidak ada beban syariat lagi. Ya. Berarti kalau orang yang dia masih sholat, masih puasa, masih beribadah kepada Allah, itu masih, ya, belum tingkatan ma'rifah. Ya. Masih tingkatan syariat. Masih awam, kata mereka. Tapi kalau sudah tingkatan sudah tinggi, nah ini berarti sudah percaya takdir. Sudah. Apa yang dia lakukan, itu sudah takdir. Terserah dia mau berbuat zina, mau berjudi, mau minum khamar, mau bunuh orang. Itu sudah takdir. Itu anggapan mereka. Nah, iya dan billah. Jadi wa qul haula syarrun min qul yahud wan nasara. Bahkan ternyata ungkapan seperti ini lebih jelek dari orang Yahudi dan orang Nasara. Ya. Bahkan ada qaulul musyrikin alladziina qalu syaa Allah ma asyrakna wala aabauna wala haramna min syai. Yang sudah kita bacakan tadi. Kalau seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan bersyirik. Begitu pula, leluhur kami juga tidak akan bersyirik. Bahkan kami juga tidak akan mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan Allah. Wa qalu syaa'ar rahman ma'abadnahum. Bahkan mereka juga mengatakan, kalau misalkan Allah menghendaki, kami tidak akan menyembah mereka. Tidak akan menyembah malaikat. Ya, kata mereka. Nah. Tentunya orang-orang seperti ini adalah orang yang paling jelek. Wa ulai min a'zam ahlul ad tanaqulan. Orang yang paling kuat penentangannya terhadap syariat, ya, di muka bumi ini. Bal kul man ihtaja bil qadar fa in watanaqid fa in la yumkinu ay yakir kul adam ala ma yaf'al fala budda idza zalama zalim aw dhalama an-nas zalim wa sa'a fil ard bil fasad wa akhadha yasfiku dima' an-nas wa yastahil al-furuj wa yahlik al-hasl wa an-nasl wa anhu dhalik min anwa' ad-darar allati la qiwaman lin-nas biha ay yadfa biha ay yadfa hada. Tentunya, ya, ini tidak mungkin bagi orang yang memiliki akal sehat. Dia tidak akan membiarkan apa yang terjadi pada dirinya ketika dia didolimi, ketika orang itu menumpahkan darahnya, bahkan juga menghalalkan kemaluannya, bebas untuk berbuat zina dan sebagainya, merusak tanaman, ternak dan sebagainya. Jadi tidak ada keadilan. Tentunya dia akan berusaha untuk memerangi hal-hal tersebut. Wa ayyu aqib adh-dhalim yakufu adwanu wa udwan wa amsal. Pasti mereka akan berusaha untuk melawannya. Tidak hanya pasrah. Ah, ini sudah takdir, tidak. Berupaya keras. Nah, berarti orang yang dia hanya menggantungkan pada takdir, tapi dalam perkara apa tadi? Perkara agama saja. Ya. Sedangkan dalam perkara dunia malah mereka tidak mau. Ini sudah takdir. Ya. Berarti hujah mereka batilah. Ya. Sudah terbantahkan ya, dengan ucapan yang tentunya ucapan-ucapan kufur seperti ini. Nah, alladhi yahtajuna bil haqiqa kauniyah la yattariduna bi hadzal qawl fi kulli syai ay innam la yastamiruna ala madhhabihim. Tentunya mereka tidak akan terus menerus di atas madhab mereka. Ya. Pasti mereka akan menyimpang pula dari madhabnya. Wa yahtajuna fi kulli syai. Jadi mereka itu berhujah yahtajuna bil qadar, berdalilkan bahwa ini sudah takdir, itu dalam fi tarkil awamir wa fi'lin nawahi faqat. Jadi mereka itu berhujah dengan takdir dalam perkara apa? Meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya dan menjalankan larangannya. Nah, itu saja yang mereka inginkan. Wala yahtajuna bihi fi al-matal dunyawiyah. Tentunya mereka tidak membiarkan atau tidak berhujah dengan takdir kalau dalam perkara-perkara apa? Dunia. Diambil uangnya, dirusak kendaraannya, dirobek bajunya. Ini sudah takdir, sudah biarin aja. Enggak mungkin. Pasti ya, akan berupaya untuk membalasnya, mengadilinya, menghukumnya dan sebagainya. Ya. Nah, itu ucapan kufur yang mereka lontarkan. Nah, jadi la yahtajuna bihi fi al-matalib ad-dunyawiyah. Bahkan ada juga kelompok yang mereka itu ketika mereka menjalankan ketaatan kepada Allah, mereka tidak mempercayai takdir. Jadi wahum inda ta'ah qadariyah. Bahwa ini adalah usaha sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala katakan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan. Ya, ada di antara mereka itu orang yang bersyukur, ada juga mereka orang yang kufur. Artinya tetap diberikan hidayah, ada juga yang tidak diberikan apa? Hidayah. Nah. Jadi bukan berarti kita beriman kepada Allah itu hasil usaha sendiri tanpa ada pertolongan dari Allah. Ya, dan bila ucapan-ucapan seperti ini ada. Ya. Jadi inda ta'ah qadariyah. Namun ketika inda al-ma'asiyah jabariyah. Namun ketika dia dalam keadaan ya, berbuat maksiat kepada Allah, itu jabariyah. Artinya seolah-olah dia itu dipaksa. Ya. Artinya tidak bisa ada suatu pilihan atau keinginan. Ya. Jadi melakukan ini karena kehendak siapa? Kehendak Allah. Iya dan bila. Fayakhudhu nabi kulli madhhab yuwafiq ahwa. Tentunya mereka melakukan sesuatu itu sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Nah, maka penting bagi kita untuk senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi perkara-perkara maksiat. Nah, karena itu juga termasuk dari al-qada wal-qadar. Baik, naktab al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.